الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Kita masuk pada isim la annafiyat lil jins. Berarti jenis mansubat yang ke-8. Qala al-musannif babu la. I'lam anna la tansibun nakirati bi ghairi tanwin. Idza basharatin nakirata wa lam tataqarrab la. Nahu la rajula fiddar. Fa in lam tubashirha wajaba ar-raf'u wa wajaba taqraru la. Nahu la fiddari rajulun wa lam ra'atun. Tapi ini pembahasan isim la annafiyah lil jins ya khalifillah, ini lebih butuh perhatian daripada mustatsna. Mustatsna kemarin yang butuh betul-betul di jawaban kaidahnya yaitu seputar mustatsna bila, karena ada 3 perincian: wajib nasab, kemudian boleh nasab dan badal, kemudian i'rab sesuai amil. Yang ini juga berpengaruh pada masalah ghair dan siwa. Sedangkan untuk khola dan ada, ini kemarin ada berapa kemungkinan? Indah ketentuan 2 kemungkinan, yaitu mansab atau jar. Dan memiliki satu kemungkinan kapan? Tatkala fi'il tersebut didahului dengan ma. Tatkala khola dan ada diawali dengan ma masdariyah, karena berarti masri itu sebagai fi'il. Baik. Sedangkan hasya bisa tidak didahului ma masdariyah? Indah rifki. Tidak bisa, kenapa? Kenapa kak hasya tidak bisa didahului ma masdariyah? Kenapa Ahmad? Ketentuannya gitu, karena memang enggak didengar dari orang Arab. Ya. Enggak didengar dari orang Arab. Nah, adanya ma masdariyah mendahului hasya. Karena kaidah-kaidah bahasa Arab hakikatnya qaulifil ya, kita mengambil dari kalam mereka kemudian dibuat kaidah. Adapun Arab-Arab, orang Arab dulu enggak perlu kaidah-kaidah seperti ini. Lisan mereka mengalir begitu saja kalam tersebut dengan fasih. Cuman kita ajam, apalagi butuh untuk belajar kaidah untuk bisa benar dalam membaca dan dalam berucap. Nah, sekarang mansubat yang ke-8 yaitu isim la annafiyah lil jinsi. Tayyib. La annafiyah lil jinsi ta'rifuha, pengertiannya hiyallati yuradu biha nafyul khabari an jami' afradil jinsil waqi'i ba'daha. Yaitu la yang diinginkan dengannya penafian khabar dari semua afradil jinsil waqi'i ba'daha, yaitu semua individu-individu jenis yang jatuh setelahnya. Dalam artian jenis kan memiliki apa? Memiliki anggota-anggota. Nah, dengan la nafiyah lil jinsi tersebut menafikan semuanya yang tercakup pada apa? Jenis dari hal yang jatuh setelah la nafiyah lil jinsi tadi. Dengan contoh akan mudah. Fa idza qulta mathalan la rajula fiddar. Rajul kan jenis, ya kan? Mencakup ya orang yang berkelamin laki-laki. Jadi semua yang apa? Yang laki-laki ditiadakan di sini. La rajula fiddar, tidak ada apa? Seorang pun laki-laki di rumah ini. Nah, tidak ada seorang pun laki-laki di rumah ini. Berarti kemungkinannya, intinya pokoknya tidak ada laki-laki, entah ayam, entah bebek, tayyib. Yang jelas tidak ada rajul di tempat tersebut. Kemungkinannya perempuan semua, itu bisa. Karena makna laisa fiha ahadun min ar-rijal. Jadi maknanya tidak ada di rumah tersebut seorang pun dari para lelaki. Nah, ini la nafiyah lil jinsi juga sangat penting untuk kita memahaminya, ikhwan fillah, karena bermanfaat dalam pembahasan apa? Pembahasan usul. Nah, dalam pembahasan usul. Tayyib. Amaluha sekarang. Amalnya. Yang pertama, di sini dikatakan amaluha ta'malu la annafiyah lil jinsi amala illa fatansibul isma wa tarfa'ul khabar. Amalnya yaitu beramal la nafiyah lil jinsi itu seperti amalan inna, menasabkan isim dan merupakan khabar. Yang kedua contohnya di sini. Mithaluha qauluhu sallallahu alaihi wasallam la ahada aghyaru minallah. Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah. Na'am la ahada aghyaru minallah. I'rabuha la nafiyatun bil jinsi. Ahada ismuha mabniyun 'alal fathhi, aghyaru khabaruha marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammah. Jadi persis seperti apa pembahasan inna, cuman maknanya ini yang harus dipahami dengan baik. Karena dia meniadakan semua apa? Semua individu-individu yang tercakup dalam isim jenis tersebut. Syurutu amaliha an yakuna ismuha wa khabaruha nakiratain. Isim dan khabarnya harus berupa nakirah. Makanya diingat kemarin faedah berhubungan dengan takdir la ilaha illallah. Maknanya la ilaha haqqun illallah. Kenapa kok Allah tidak bisa dijadikan sebagai khabar? Nah, dan muskil kalau dijadikan sebagai khabar karena dia berupa apa? Isim ma'rifah. Padahal syarat amalan la nafil jinsi isim dan khabarnya harus nakirah. Kemudian yang kedua an yakuna ismuha muttasilan biha. Isimnya tersebut bersambung dengannya. Nah, isimnya harus bersambung dengannya. Wa min amtsilati la nafiyal jinsi fil Qur'anil Karim. Qauluhu ta'ala la ilaha illallah wa qauluhu la syarika lah. Nah, di sini pembahasan tentang makna la ilaha illallah diingat-ingat. La ilaha di sini la nafil jinsi ilaha sebagai apa? Isim. Isim apa? Isim la, maka dia mansub. Kemudian khabarnya mana? Khabarnya mahdhuf takdiruhu haqqun. La ilaha haqqun illallah. Illa ada tulisannya kemudian Allah. Apa i'rabnya di sini? Hah? Badal dari khabar na'am al-mahdhufah. Kemudian la syarika lahu. La nafil jinsi syarika isim la mansub. Kemudian lahu na'am jar majrur muta'alliq bi bil mahdhuf khabar la syarika lahu mawjudun. La syarika mawjudun lahu sama. Jadi yang mahdhuf itu mawjud. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini penomoran ta'liq keliru khanfina. Mungkin dicetakan yang lainnya. Untuk an yakuna ismuha wa khabaruha nakiratain. Qala fa idza kana ma ba'daha ma'rifah fa innaha la ta'mal. Wa yajibu takraruha. Apabila setelahnya itu berupa ma'rifah maka tidak beramal. Karena disyaratkan isim dan khabarnya itu berupa nakirah. Nahmu la zaidun mawjudun wa la amrun. Tidak beramal. Jadi nomornya ini harus di nomor 2. Harusnya nomor 4 itu di nomor 2. Kemudian syarat yang kedua an yakuna ismuha muttasilan biha. Qala fa in lam yakun muttasilan biha la ta'mal. Jika tidak bersambung isimnya maka tidak beramal. Wa yajibu takraruha dan wajib untuk mengulanginya. Nahwu la fiddari rajulun wa la imra'atun. Tayyib. La fiddari rajulun wa la imra'atun. Karena antara rajul ada pemisah berupa fiddar sehingga harus diulang la-nya. Ini yang nanti akan dijelaskan di pembahasan berikutnya. Cuma dua syarat ini diingat-ingat. Isim dan khabarnya harus nakirah, kemudian na'am, la dan isimnya harus bersambung. Kapan saja kok na'am isim atau khabarnya berupa ma'rifah, maka harus diulang dan tidak beramal dengan amalan innalanya. Demikian pula kalau na'am isimnya terpisah dari la, maka juga tidak beramal dan la harus diulang. Taib. Qala wa lam anna la ma tatawaffara fiha hadhihi syurut wa lam tatakarrar wajaba i'maluha 'amala inna. Ketahuilah bahwasanya la kapan saja terpenuhi padanya syarat-syarat ini dan tidak terulang, maka wajib untuk apa? Untuk beramal, untuk kita amalkan la dengan amalan apa? Dengan amalan apa, Rifki? Hah? Tangsibul isma wa tarfa'ul khabar. Tayyib. Amma idza tawaffarat fiha hadhihi syurut wa taqarrarat falaha hukmun akhar. Adapun apabila terpenuhi padanya syarat-syarat ini tapi terulang, yaitu lainnya diulang, maka memiliki hukum yang lain. Asyara ilaihi Ibnu Ajurrum biqaulihi, yang Ibnu Ajurrum mengisyaratkan dengan perkataannya dalam pembahasan berikutnya. Itu fa in takarrat la jaza i'maluha wa ilghaha. Fa in syi'ta qulta la rajula fid dari wa lam ra'ata, fa in syi'ta qulta la rajulun fid dari wa lam ra'atun. Ini kalau terulang lainnya. Baik. Saya akan ambil pada pertemuan berikutnya. Ingat-ingat dua syarat la, nafi dan jinsi tersebut dan maknanya. Subhanallah.